anak Arab pulang ke Arab, sampai di Arab duduk mengaji. Siang ku harap, malam ku harap, tidak taunya mengingkar janji. Orang lain sudah terkenal di mana-mana, memasak nasi menjadi bubur. Kalau tak jadi apa rasanya, tulang menangis di dalam bubur. Badan tinggal saja aku tak hilang. Badan tinggal tulang, bukan karena kurang makan. Badan tinggal tulang, karena ditinggal sang pacar. Sudah terkenal di mana-mana, memasak nasi menjadi bubur. Kalau tak jadi apa rasanya, pulang menangis.